السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دين يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Halaman 216 aku ya. Aku ya. Aku ya Bang Di. Ada? Eh. 216 tuh. Eh, masa enggak? Eh? Wagalan dan cerita ake anna khalat dabana. Setune khalat. Iko anu. Ibnasa bagi. Nah, kita apa salah cetakin. Anna khalat dabana kasirin. Khalat bin kasir. Iku kana ana ya khalat. Iku bin nazngi ing dalam tetap ing dalam waktu nazza. Faujita maka den temu tahta rasi endam ngisore sire khalat apa ringatun kertas maktubun kang den tulis fiha ing dalam kertas apa lafal hadi utawi iki iku rikah iku baraatun aweh kebebasan minanari saking neraka li khalat ibni kasirin marang khalat bin kasir. Pasa alu mongko padha takon sapa wong akeh ahlo ing ahline khalat ma ing barang kana kang ana apa ma kana kang ana apa ma iku ngamalahu dadi ngamale khalat. Faqala mongko matur dadi dipun critakaken bilih enten wong niku jenenge Khalat bin Kasir. Khalat bin Kasir niku naza utawa napa niku ajeng sedo nten. Lah ten dhuwur sirahe niku keluargane niku nemokke kertas. Kertas niku tulisane ngeten. Kertas iki minangka pembebasan Khalat bin Kasir saka neraka. Nah niki jenenge hukiyane dongeng niku ya dipaedo keneng tegese. Ana kalane dongeng ngeten niku ki sifate simbolik ngeten. Nek sifate ya bisa benar-benar terjadi. Nek nggih bisa apa jenenge metafor utawa pesane pan. Nah niki si Khalat bin Kasir niku nalika ajeng seda niku ning sirahe niku enten kertas. Jur kertas niku tulisane iki kertas iki minangka tanda pembebasan Khalat bin Kasir saka neraka. Banjur wong-wong do takon marang keluargane apa to ngamale Khalat kok ngantek ana kedadian mengkono. Faqala mongko matur sapa alu ahline Khalat kana ana sapa Khalat iku yusalli maca salat sapa Khalat ala nabi ngatasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kula yaumi jumatin ing dalam saben dina jumat alfa marratin kelawan 1000 ambalan yaiku donga shalawat Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummiyin. Allahumma do Gusti Allah shalli mugi paring shalawat rahmat ta'zim panjenengan ala Muhammadin ngatasé kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kang dadi nabi al ummiyi kang umin. Dadi keluargane njur ngandake oh Khalat bin Kasir iku pendak dina jumuah maca selawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi ping 1000 ummiyi ta ummi ya ping 1000 Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyin. Ana iki selawat ning nek kepengin pengin ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi ini maca selawat iki pendak jumuah ping 1000 ngene lho. Pendak jumuah ping 1000 ya sak kowe nek wis wayahe di ya nek pancen atine resik tenan maca pisan terus sare ngono bar jumuan sare apa malam setu sare ngono wis dirawuhi Kanjeng Nabi. Ning nek ya urung resik ya ora apa-apa, bar maca salat ping 1000 kok ya urung dirawuhi Kanjeng Nabi ya. Maca meneh, ada kalanya bisa bertahun-tahun. Tiap Jumat maca Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummiyyi. Terus kene ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi niku hidup menjadi berasa lebih hidup. Jadi satu pengalaman yang luar biasa itu. Eh jenengan sakniki napa senengane paling seneng pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidup iki apa? Ya mungkin nek dibandingke karo ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi do apa-apane niku ora ana eplek-eplekke. Dene sapa Kanjeng Ratu Ketok ya sik iki dienggo conto wae Mas Agung ngene to. Mas Agung ngene pengalaman yang terindah apa? Malam pertama bersama istri. Padane ngoten niku lho. Ah niku karo ngimpi ketemu Kanjeng Nabi do apa-apane niku. Lebih indah, lebih menyenangkan, lebih menenteramkan, lebih membahagiakan ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi. Tur nek ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi rasa dipalsu, dadi mesti Kanjeng Nabi ini, mesti rawuhi Kanjeng Nabi, arwahi Kanjeng Nabi. Nah niki ndak cuma maca Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummiyyi atau Muhammadin nabil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi. Aku cepat banget. Saya ora ngantek setengah jam, prapat jam rampung. Ning ditung nek ora ditung ya. Setengah jam punjul berarti mungkin wis 1000 punjul ya mbuh wong. Le maca ming menit pertama terus baru kuwi ndombleh. Apa ndomblong. Karo menit terakhir aku ming entuk 10. Mancane spesial. Nas'alu. Dadi kaya si Khalid bin Kasir mau ngantek nalika sedawe apa ini yang sirah ini ada surat pembebasan saka neraka. Ya mbuh saka malaikat apa saka sapa nanti. Tapi yang jelas pancen sholawat ini sholawat untuk nek kepengin dirawuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh marang sahabat siswa nek ingsun Kanjeng Nabi wis anu wafat jur sira do kangen marang ingsun Kanjeng Nabi maca sholawat iki Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi ping 1000 dina Jumat atau malam Jumat. Ana lho. Maka muga-muga Gusti Allah apa jenenge ngresake utawa ndawuhi ingsun Kanjeng Nabi ngrawuhi nang gon ngalam mimpimu. Ana lho. Kurang langkung ngeten iku. Di malam Jumat atau dina Jumat. Ning ngene iku nek sahabat sekali maos mesti ya terus ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi wong amane do resik-resik do api-api kan. Nek wedo iku mungkin ya bisa setahun mendak Jumat, bisa rong tahun, bisa tiga tahun, bahkan lima tahun, bisa juga sepuluh tahun. Tapi upama urung dirawuhi Kanjeng Nabi kan wis ganjaran wis akeh banget. Dan ada nek Kanjeng Nabi iki rawuh ning masalah iki maksude urung dirawuhi iki maksude atine awake dhewe iki ra isa weruh, ngono to. Sebab anggere awake dhewe maca selawat iki Kanjeng Nabi rawuh. Nah, secara umum iki Kanjeng Nabi rawuh. Awake dhewe nyetel RCTI, iki RCTI teko, ngono to. Ning masalah ning TV-ne iki apik pelek, nek TV-ne iki wong akine wae mejen to. Terus tabunge ya wis jeblok kaya nyetel RCTI, RCTI teko ning ra ono gambare. Ra iso didelok. Begitu juga edhe maca selawat ngene iki, Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi. Injera edhe turu, ning kan jenenge iki ya rawuh ning awake dhewe iki rohani kita tidak bisa melihat, hati kita tidak bisa melihat karena dikotori oleh dosa-dosa, dikotori oleh pikiran-pikiran, dikotori oleh ya penyakit-penyakit hati lan sak pitulute. Maksudnya sesuatu yang kotor itu ya main sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan contohnya Kanjeng Nabi, hadis itu jenenge kotor kan. Lah nek kebanyakan kekotorane ayo kuwi anu apa? Engko njur ra iso nggo ndelok. Ati kan kaya pengilon, kaya kaca, kaya cermin. Cermin iki nek kok ana resik kae ya iso nggo ndelok. Nek buram kuwi utawa ditablek cat ya ora iso nggo ndelok. Lah dosa iki kan kaya buram-buram utawa kaya kotoran kaya cat kuwi. Nek atine nek kokean dosa iki atine ya anu. Atine padha karo ditablek karo cat kuwi anggo ngilo ra ketok. Nggo Kanjeng Nabi rawuh ya ora ra rumangsa dirawuhi ra roh ana ta. Asar. lan sak piturute. Ngaten iki karek ngamalke to. Iku rasaku kan teori, kok janang iki bingung. Ngaten ah. Rasaku kan pikiran agama ora dipikir lan dilakoni. Nas'alu nyuwun kita Allah ing Allah Al-Qadira zat kang kuwasa. Bijai Nabi kelan lantaran kedudukane Kanjeng Nabi Al-Basiri kang bebunga ayak tuba inyantan oleh sapa Allah inyantan atau pake sapa Allah lana maring kita al-baro ata ing kebebasan minan nari sanging neraka wal khuludalan ing langgeng fidaril kali ing dalam omah kelanggengan yaiku swarga. Muga-muga kula panjenengan nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang maha kuwasa lantaran kehormatanipun Kanjeng Nabi ingkang sampun paring kabar bebungah. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah supados Allah kersa netepaken kula panjenengan bebas saking neraka lan langgeng wonten dalem kelanggengan nggih menika swarga. Amin. Ngaten niku. Dadi niki anu nggih, bab niki saiki selingan mawon, selingan. Ini tahlile niku di anu kita berlatih tahlil nek pas dhewe-dhewe nika, tahlile ora sah cepet-cepet dibenerke lafale ngaten. La ilaha illallah. Ngene ta? La ilaha illallah. Ngene ta? La ilaha illallah. Enten itu. Jadi dilatih la ilaha illallah. Hal ini rada wa la ilaha illallah. Salah niku. La ilaha illallah. Kalau di anu ben mangke ada sesuai rada cepat rada cepat. Jadi nek cepat itu bener. Enten lah. Nah, cepat ra bener ya ra penak. Krungu ra penak. Hil. Hil iki berarti rong latihane kurang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Ben penak to. Mangke bapa nek lafale ra bener niku mangke anu ya musik utawa iramane niku nek cara ngelmu para ahli tasawuf sufi iki ra dadi. Nek ra dadi niku ora iso anu. Ya carane nek mangsak niku ora goyah. Ya nek ra goyah ya ora nyamleng. Utawa kok kan uyah. Mangsak sop kok kan uyah. Buaton iki. Ya nek ya ora enak ten lho nek. Begitu juga zikir itu kalau anu itu harus dibetulkan. Mungkin ten kampung mriki niku secara umum niku mbiyen gurune niku kurang gatekke sing ngoten niku. Hal-hal seperti itu ten. Mungkin tidak tahu karena di Wonokromo itu juga ada padahal tahlil niku nek sing mimpin kiai-kiai tertentu anu padahal sing paling gandem arep niku anu Mbah anu, apa Pak Pak Dzaini, kakane Pak Duhid, Pak Dzaini maftuhilah. Atau Pak Duhid utawa ana meneh sing anu sing isih sugeng iki yaiku kaya kidul wae sapa Mbah anu Lek Zubat, Pak Ki Zubat. Nek sing mimpin anu nyamleng tenan, ning ana ki rasa tak sebut jenenge, wah wis ra karu-karuan wis. Bubar atine malah dadi muring. Asale iramanya tidak jadi. Lafalnya tidak jadi, ya ta? Ya rapi nak dirungokke padane Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ana ngono ta kudune. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo rusak. Begitu juga atalitan niku, ngeten niku padane yen ing tawang ana lintang, padane ngono ya. Ngeten niku. Jer lagune yen ing tawang ana lintang, ayo tobat ta ngono iki rapi nak. Ora iso ati ra iso. Ora iso dadi. Ora iso dadi. Nah, itu ada kalanya mungkin dari lagu, ada kalanya dari lafal, ada kalanya dari irama, ngoten to. Nah, kalau wis dadi ngono kuwi tahlile wis dadi ngono kuwi opo enak ning ati iki dadi Oh, gemanya itu bisa lebih enak. No. Meskipun lagune ra enak, meskipun fals, meskipun tafale kurang bener ki ya insyaallah ana ganjarane, tapi ya nek iso ki ganjaran tur krasa to, Jo. Ana ta? Nek iso nek ra iso ya saisane. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tapi iki ku fasal suwiji. Surutu kula asal bane tahlil niku. Semantan mana gak? Sedek mana? Pirang menit? Cek. Eh, 15 menit. 15 menit tunggu wedangan ke orang jam rawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.